hafizahullahu ta'ala, beliau menyampaikan kepada segenap ikhwah yang mulia, pertama-tama aku bersyukur kepada Allah yang telah menyatukan kita di tempat yang penuh barokah ini, dan aku memohon kepada Allah sebagaimana Allah mempertemukan kita, menyatukan kita di tempat ini, aku memohon kepada Allah pula untuk menyatukan kita semua di surganya Jannatul Na'im. Setelah syukur kepada Allah, aku juga bersyukur mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada Gubernur DKI Jakarta bersama jajarannya, demikian pula kepada segenap pihak yang berwenang, baik dari TNI maupun Polri, atas segenap bantuan, ta'awun, dan bagaimana mereka mempermudah segala sesuatunya sehingga daurah ini berjalan dengan baik. Sebagaimana pula aku banyak bersyukur dan berterima kasih kepada segenap ikhwah panitia daurah ini dalam setiap ta'awun mereka sehingga terselenggaranya daurah di Jakarta ini dengan baik. Aku berterima kasih kepada segenap ikhwah yang menyelenggarakan daurah ini, baik itu ikhwah yang berada di Yayasan Riyadul Jannah dan segenap ikhwah yang berta'awun bersama mereka sehingga pada daurah ke-16 ini daurah syariah berjalan dengan baik. Tidak lupa pula syukur dan terima kasihku kepada antum semua, segenap ikhwah yang hadir dan datang di daurah ini, karena antum telah memberi keperhatian dan peduli untuk mau mendengar, untuk datang talabul ilm, belajar ilmu syar'i, sehingga aku memohon kepada Allah untuk memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan meluruskan langkah kita serta niat kita untuk mendapatkan ridhonya. Wa qabla an nabda'a fil muhadarah aw al kalimah uridu an ubashshirakum bi bisharah. منكم من تجشم الصعاب لحضور هذه المحاضرات في هذا اليوم من مكان بعيد، ومنكم من خسر المال، ومنكم من تعب، كل ذلك من أجل طلب العلم. وهذا الطلب، طلب العلم الشرعي، عليه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه في فضل الرحلة في طلب العلم أنه قال أنه قدم عليه رجل من المدينة وهو بدمشق، فقال ما أقدمك يا أخي؟ فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا لهذه البشارة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذا الحديث العظيم الذي سمعتموه بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريقا يلتمس، يعني يطلب العلم الشرعي، وغالبا يكون هذا الطريق فيه مشاق وفيه تعب وفيه مصاعب، والجزاء من جنس العمل، فكما أنه تعب في الدنيا من أجل طلب العلم فإن الله يجازيه ويسهل له طريقا إلى الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. Sebelum aku masuk memulai muhadharah, aku ingin menyampaikan kepada antum semua kabar gembira. Bagi yang telah hadir dan mendatangi tempat ini, antum, sebagian dari antum semua ada yang datang dari tempat yang cukup jauh, dan tentunya datang dengan mengorbankan waktu serta biaya yang cukup besar, belum lagi tenaga yang antum keluarkan. Semua ini demi untuk belajar dan mendapatkan ilmu syar'i. Berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ketika seseorang datang kepada beliau menanyakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang orang ini kepada Abu Darda dari Madinah, mendatangi Abu Darda di Damaskus, tentunya jarak yang cukup jauh. Beliau sampaikan kepada Abu Darda, "Telah aku dengar bahwa engkau menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau ingin mendengar langsung dari Abu Darda. Sebelum Abu Darda sampaikan hadis itu, Abu Darda pun bertanya kepadanya, "Sungguh engkau datang jauh-jauh dari Madinah ke sini bukan untuk suatu hajat tertentu, hajat duniawi? Engkau datang jauh-jauh dari Madinah ke sini bukan untuk dalam rangka bisnis dan perdagangan? Engkau datang ke sini hanya untuk mendengar hadis ini, untuk mendapatkan ilmu?" Orang ini pun menjawab, "Iya." Maka kata Abu Darda, "Aku sungguh mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, wal malaikatu tadau ajnihataha ridan li talibil ilm, wa innal alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitani fil ma, wa fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamar lailatal badr ala sa'iril kawakib, wa innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama awrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadin wafir." Kata Abu Darda, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Barang siapa yang menempuh jalan guna mencari ilmu, belajar ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan para malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu. Dan seorang alim beristighfar untuknya semua yang di langit-langit dan yang di bumi, bahkan ikan yang di dalam air pun ikut beristighfar untuk mereka. Keutamaan seorang alim di atas seorang abid ahli ibadah sama seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding bintang-bintang yang lainnya. Sungguh para ulama adalah ahli waris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, harta benda, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka sungguh yang mendapati warisan tersebut ilmu telah mendapatkan bagian yang sangat banyak." Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa balasan segala sesuatu serupa dengan amalannya. Sebagaimana seorang penuntut ilmu datang dari tempat yang jauh, safar rihlah dan penuh pengorbanan di dunia ini, maka balasannya pun besar di sisi Allah, sebagaimana yang Rasulullah telah kabarkan dalam hadis tadi. Dan kaidah yang para ulama sebutkan, al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan sejenis amalan yang telah dia lakukan. Hadis menunjukkan bahwa dalam rangka belajar dan menuntut ilmu, tentu itu memerlukan pengorbanan, memerlukan segala upaya dari kita untuk mendapatinya. Maka aku memohon kepada Allah surga darinya dan segala amalan yang mendekatkan kita kepadanya. كما سمعتم في الإعلان عن هذه المحاضرة والكلمة وهي عن أهمية الدعوة إلى الله وبيان صفات الداعية الناجح. وقبل أن ندخل في الموضوع لا بد أن نعرف معنى الدعوة. الدعوة لغة هي النداء والطلب، هي النداء والطلب، وشرعا هي دعاء المكلفين من الجن والإنس إلى عبادة الله تعالى وتقواه. قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فهي دعوة إلى تحقيق أمرين، فهي دعوة إلى تحقيق أمرين. الأمر الأول عبادة الله تعالى وحده، والأمر الثاني تقواه سبحانه وتعالى، وذلك بترك الشرك واجتناب البدع والأهواء والذنوب، وهجر هذه الذنوب وبغضها وبغض أهلها، والبراء منهم ومن عملهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana yang telah antum ketahui bersama, judul dari muhadharah ini tentang pentingnya dakwah kepada Allah dan sifat-sifat seorang dai yang sukses. Sebelum kita membahas itu, perlu kiranya sebagai mukaddimah kita mengetahui arti daripada dakwah. Adapun dakwah secara bahasa maknanya adalah panggilan atau ajakan, seruan. Di dalam syariat pengertian dakwah adalah seruan kepada segenap mukallafin yang terkena beban syariat, baik dari kalangan jin maupun manusia. Mereka diseru dan diajak untuk beribadah kepada Allah semata, untuk bertakwa kepadanya, sebagaimana dalam firman Allah: Wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan Ibrahim alaihi salam ketika beliau berkata, berdakwah, menyampaikan kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kepadanya, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Innama ta'buduna min dunillahi authana wa takhluquna ifka innalladhi ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizq wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Ibrahim sampaikan kepada kaumnya, sesungguhnya yang kalian sembah, kalian ibadahi selain Allah hanyalah berhala-berhala semata. Kalian hanya mengada-ngada dusta, karena yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki rizki, tidak mampu memberi kalian rizki. Maka cari dan mintalah rizki itu hanya dari sisi Allah, dan sembahlah Dia, bersyukurlah kepadanya. Kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dakwah tujuannya adalah untuk merealisasikan dua perkara penting. Yang pertama, ibadatullahi wahda, agar hanya Allah yang disembah, hanya Allah satu-satunya yang diibadai. Perkara yang kedua, takwa kepada Allah, agar manusia semua bertakwa kepadanya, dengan meninggalkan segala kemusyrikan kepada Allah, meninggalkan agar mereka tidak mempersekutukan Allah, agar mereka menjauh dari segala bentuk bid'ah, segala ajaran yang bukan datangnya dari Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala bentuk hawa nafsu yang menyalahi syariat Allah, meninggalkan segala macam dosa dan kemaksiatan, meninggalkan dosa-dosa ini semua, membencinya, demikian pula membenci dan berlepas diri dari pelaku-pelakunya serta amal perbuatan mereka. Semua ini dilakukan sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة الكرام، إن الدعوة إلى الله جزء لا ينفصل عن حياة الإنسان المسلم، فهي من أجل القربات وأعظم الأعمال وأحسن الأقوال. يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويمكن أن نجمل أهمية الدعوة في النقاط التالية: أولا، أن أئمة الدعوة إلى الله والدعاة هم الرسل الكرام والأنبياء العظام والعلماء الربانيون الصالحون المصلحون من الأنام، والدليل على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وسيرة السلف الصالح لمن قرأها بتأمل وتدبر، وإمامهم من أوحي إليه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهنيئا لمن كان قدوته وأسوته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا وفخرا. Dakwah kepada Allah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita sebagai insan yang muslim. Dakwah kepada Allah menjadi bentuk qurba, pendekatan diri kepada Allah yang terpenting, menjadi bentuk amalan saleh yang terbesar. Dakwah kepada Allah merupakan perkataan yang terbaik sebagaimana firman Allah: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan dia beramal saleh dan berkata: sungguh aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Dengan demikian, secara global bisa kita sebutkan tentang pentingnya dakwah ini dalam poin-poin berikut. Yang pertama, bahwa imam, pemimpin dakwah kepada Allah, para pemimpin dari para da'i yang berdakwah kepada Allah, yang terdepan dari mereka semua adalah para rasul yang mulia, para nabi yang agung, kemudian diikuti para ulama rabbaniin, orang-orang saleh yang mereka pun muslihun, membenahi masyarakatnya, membenahi kehidupan umat manusia. Hal ini berdasarkan apa yang kita ketahui di dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ditambah dengan biografi perjalanan para ulama salafus saleh bagi mereka yang membacanya dengan penuh tadabbur dan perhatian. Imam kita dalam dakwah yang terdepan adalah orang yang diwahyukan kepadanya firman Allah: wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti oleh kalian dan jangan kalian ikuti jalan-jalan selainnya, karena itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. maka bahagialah orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabinya, sebagai toladannya, sebagai contoh terbaik dalam kehidupannya, dan cukuplah itu kebanggaan bagi seorang muslim. Wa mimma yadullu ala ahammiyati ad-da'wati ila Allah annahu bi hadhihi ad-da'wah yu'badu Allah wahdahu wa yahtadi an-nas fayata'allamuna umur dinihim min tawhid rabbihim wa ibadatihi wa ahkamihi min halal wa haram wa yata'allamuna hudud ma anzala Allah. فمن هذا الطريق نعرف أهمية الدعوة إلى الله تعالى. Demikian pula poin yang kedua yang menjelaskan tentang pentingnya dakwah ini, bahwa dengan dakwah inilah Allah Subhanahu wa taala disembah dan diibadai oleh hambanya. Dengan dakwah ini pula manusia mengerti jalan hidayah. Dengan dakwah ini mereka mempelajari hukum-hukum dan ajaran agama mereka, dari tauhid kepada Allah, peribadatan kepadanya, dan hukum-hukum syariatnya, halal maupun haram. Mereka pelajari pula dengan dakwah ini batasan-batasan syariat yang telah Allah turunkan kepada mereka. Thalithan, bidda'wati ila Allah Ta'ala tastaqimu mu'amalatun nas min bay'in wa shira'in wa 'uqud nikah wa tasluhu ahwaluhum al-ijtima'iyyah wal usariyah. Yang ketiga, dengan dakwah kepada Allah pula muamalah manusia dengan segala bentuknya akan berjalan dengan baik, baik itu jual beli mereka atau segala macam bentuk akad yang mereka jalani seperti pernikahan dan lain sebagainya. Dengan dakwah ini pula kondisi sosial masyarakat akan menjadi lebih baik, demikian pula kehidupan berumah tangga akan berjalan dengan baik pula. Rabi'an, bidda'wati ila Allah Ta'ala tatahassanu akhlaqun nas wa taqillu khilafatuhum wa tazulu ahqaduhum wa dhagainuhum wa yaqillu adha ba'dihim li ba'd wa bidhalika at-tahalli wa at-takhalli tata'alafu al-qulub wa yatahabba al-'ibad wa tajtami'u al-kalimah ويتوحد الصف ويتحقق التعاون على البر والتقوى ويقطع دابر الظلم والتهاجر والتقاطع. Poin yang keempat, dengan dakwah kepada Allah pula akan semakin terbenahi akhlak umat manusia. Dengan akhlak dan dengan dakwah ini pula akan meminimalisir perselisihan dan pertikaian di antara mereka. Dengan dakwah ini pula akan menghilangkan segala bentuk permusuhan dan kebencian di antara mereka, sehingga bisa diminimalisir segala bentuk gangguan dan kedzaliman antara yang satu kepada yang lainnya. Karena dakwah mengajarkan kepada kita at-tahalli, menghiasi diri dengan sifat dan akhlak mulia, dan mengajarkan kepada kita pula at-takhalli, mensucikan diri dari segala sifat dan akhlak yang tercela. Dengan dakwah ini akan tersatukan kalbu. Dengan dakwah ini pula akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Tersatukan kata. Dengan tauhid ini pula barisan mereka akan menjadi kuat dan menyatu. Dengan dakwah pula ta'awun, bentuk saling bantu membantu dalam kebaikan dan takwa, akan tegak dan dijunjung tinggi. Dengan dakwah ini pula kedzaliman dengan berbagai bentuknya akan bisa dihindari. Begitu pula segala bentuk perselisihan, segala bentuk pertikaian, segala bentuk perseteruan antara umat yang satu dengan yang lainnya bisa dihindari. Khamisan, idza qamat ad-da'wah 'ala wajhiha as-sahih wa salimat min at-tashwih wa istajaba an-nas laha تحقق للدعاة وللمدعوين سعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. وقال تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. Poin yang kelima, jika dakwah kepada Allah ini dijalankan dengan benar dan terselamatkan dari segala yang mencoreng kemuliaannya, manusia ketika mendengar dan mengikuti dakwah yang benar ini, maka baik bagi para dai-nya maupun umat yang didakwahi akan mendapatkan kebahagiaan dunia mereka sebelum akhiratnya. Sebagaimana ini Allah sebutkan dalam ayat Quran, wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah menyeru mengajak kalian kepada darussalam yang penuh kesejahteraan dan kebahagiaan. Allah pun berfirman, wa ya qaumi mali ad'ukum ila najat wa tad'unani ila nar. Wahai kaumku, aku berdakwah mengajak kalian kepada keselamatan dunia akhirat kalian, sementara kalian kaumnya berdakwah dan mengajak aku kepada neraka. Sadisan, بالدعوه الى الله تعم الرحمه بين العباد. قال تعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. Poin yang keenam, dengan dakwah kepada Allah pula rahmat akan lebih merata kepada segenap umat manusia, kepada segenap hamba-hamba Allah, sebagaimana Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi segenap alam semesta. Man yu'id al-akhir faqrah, man yu'id lana akhir faqrah allati dhakaraha al-mutarjim ma'a ad-dalil. Beliau menanyakan siapa yang bisa di antara antum mengulang poin terakhir yang keenam beserta dalilnya. Fadhol yang mungkin bisa berdiri dan menyampaikan. Fadhol ya ikhwan. Poin terakhir yang keenam yang baru saja disampaikan. Maaf, syekh. Fadhol. Ayo. Itu dalilnya. Poinnya mungkin. Poinnya adalah bahwasanya kita mendapatkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulnya, kemudian bahwasanya kerahmatan mungkin. Huwa zima dzakar. Ijabah sahihah. Ahsant. Jazakallahu khair. Hadza syair kabir wa 'araf al-ijabah. Alhamdulillah. Hadza syai' thayyib. Tarjim. Beliau dengan jazakallahu khair, usianya yang cukup mungkin agak parubaya, namun menjawab dengan benar, maka Syekh pun senang dan bangga dengan itu. Jazakumullah khair. Nurid syabab yunafisun kibar as-sin. Beliau sekarang ingin dari para pemuda yang masih muda menjawab sama pertanyaan yang sama. Oleh syabab. Sabi'an, bidda'wati ila Allah yantashirul amn wa yasudus salam ويتحقق العدل بين الأنام. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم min ba'di khaufihim amna. Poin yang ketujuh, bahwa dengan dakwah kepada Allah pula keamanan akan mereka dapati, ketentraman dan kesejahteraan itu yang akan mereka rasakan. Dengannya keadilan akan didapati dalam kehidupan umat manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, sungguh bagi mereka keamanan dan mereka terbimbing di atas hidayah. Allah pun berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ard kamastakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhir tadhalahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, akan Allah jadikan mereka pemimpin di muka bumi ini sebagaimana telah memimpin generasi-generasi sebelum mereka. Sungguh dengan itu pula akan Allah teguhkan agama mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Sungguh dengan itu pula akan Allah gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Thaminan bidda'wati ila Allah Ta'ala yu'malu bisyari'ah wa tuhfadhu al-amwal وتعصم الدماء وتصان الأعراض ويأمن الناس على أنفسهم ويطمئنوا على أموالهم وأعراضهم وينتشر الخير وينقطع الفساد. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Poin yang ke-8, bahwa dengan dakwah kepada Allah pula syariat akan diamalkan oleh manusia, dengannya terjaga, terlindungi dengan baik harta benda mereka, bahkan terjaga dan terlindungi pula nyawa dan darah mereka. Dengan dakwah ini pula terlindungi dan terjaga kehormatan dan nama baik mereka. Dengan dakwah ini manusia akan merasa aman pada diri mereka, merasa aman pada harta benda mereka dan kehormatan mereka, sehingga kebaikan merata dalam kehidupan mereka dan kerusakan akan lebih bisa ditekan. Firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari lelaki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, sungguh akan kami berikan padanya kehidupan yang terbaik dan akan kami balas mereka dengan pahala mereka lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Tasi'an بالدعوة إلى الله تعالى يحصل التوقي من عذاب الله ويطمع في نيل ثوابه ورضاه. قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Poin yang ke-9, dengan dakwah kepada Allah pula seorang hamba terselamatkan dari azab Allah, dari murkanya. Dengan dakwah ini mereka akan meraih pahala besar dan keridhaan Allah, sebagaimana Allah firmankan, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takuti oleh kalian neraka yang bara apinya adalah manusia dan bebatuan yang itu disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Wabashiril ladzina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikan kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. عاشرا بالدعوة إلى الله يحصل الإنكار على الشرك والبدع وكبائر الذنوب لأن الشرك أعظم الذنوب، وهو موجب لشقاء العبد في الدنيا والأخرى. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والبدع وسيلة إلى الشرك، وكبائر الذنوب تضعف العبد وتجنبه طاعة ربه، فليحذر المسلم منها ومن كل ما قرب إليها. Poin yang ke-10, dengan dakwah kepada Allah pula manusia akan mengerti tentang bahaya kemusyrikan, akan diingkari kepada mereka segala bentuk kemusyrikan, demikian pula segala macam bentuk bid'ah dan dosa-dosa maksiat yang ada, karena kemusyrikan dosa yang terbesar, dan itulah yang mengakibatkan celaka dan kesengsaraan bagi seorang hamba di dunia dan akhiratnya, sebagaimana dalam firman Allah, Inna syirka la dhulmun azim, sungguh kemusyrikan adalah bentuk kedzaliman yang terbesar. Adapun kebid'ahan merupakan wasilah, jembatan yang mengantarkan seorang hamba kepada kemusyrikan. Dosa-dosa dan maksiat pun melemahkan seorang hamba, melemahkan imannya dan menjauhkan dia dari ketaatan kepada Rabbnya. Maka setiap muslim hendaklah menjauhkan dirinya dari semua itu dan menjauhkan dirinya dari segala yang bisa menyeretnya kepada kemaksiatan dan kemusyrikan itu. Fabidda'wati ila Allah Ta'ala tatahakkaku hadihil ghayatil azimah allati jima'uha wa ususuha awalan ma'rifatul mukallafina birabbihim tabaraka wa ta'ala على الوجه الذي عرفهم به سبحانه. Dengan dakwah kepada Allah, segala tujuan yang telah tersebutkan sebelumnya, tujuan-tujuan mulia dalam poin-poin tadi, akan didapati oleh seorang hamba, yang mana dasar dan pondasi dakwah ini yang pertama adalah bagaimana seorang mukallaf, seorang hamba mengenal Rabbnya tabaraka wa ta'ala dengan cara yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal tauhidnya. Thaniyan ma'rifatu haqqihi subhanahu wa ta'ala alaihim wa hadzihim ala adaihi ala alwajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah wa yanaluna bihi ahsana uqbah. Adapun dasar yang kedua, bagaimana seorang hamba mengenal hak Allah atas mereka dan bagaimana mereka melaksanakan hak-hak tersebut dengan cara yang diridhai oleh Allah pula, sehingga dengan itu mereka mendapatkan balasan yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, tasdiqu khabarih wal yaqinu biwa'dihi wa wa'idih والأخذ بأسباب رضاه وثوابه والبعد عن موجبات غضبه وعقابه. Dasar yang ketiga adalah dengan kita mengimani dan mempercayai dengan yakin segala berita yang Allah sampaikan, yakin dengan segala janjinya, demikian pula dalam setiap ancaman-ancamannya. Kita berkewajiban untuk menjalankan segala sebab yang dengannya Allah ridha kepada kita dan memberi pahala kepada kita. Kita berkewajiban menjauh dari segala yang dimurkai olehnya dan segala yang mendatangkan hukuman darinya subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, husnu ta'amurin nasi fima bainahum wa ma'a ma hawlahum min al-awalim wal makhluqat ala wufqi hudallahi subhanahu wa ta'ala wa bidhalika يتقون شر أنفسهم وشر غيرهم عاجلا وآجلا وينالون بركة هذا التعامل وكريم عوائده في الدنيا والآخرة. Yang keempat, dengan dakwah ini, dasar yang terpenting di dalamnya pula adalah bagaimana manusia berinteraksi hidup satu dengan yang lainnya dengan baik. Dengannya mereka pula bisa mengerti bagaimana berinteraksi dengan selain diri mereka dari makhluk yang Allah ciptakan. Semua itu berjalan sesuai dengan petunjuk Allah. Dengannya mereka akan terselamatkan dari kejelekan diri mereka sendiri dan akan terselamatkan dari kejelekan selain diri mereka, baik dalam kehidupannya yang sekarang ataupun masa depannya. Dengannya pula mereka akan mendapatkan barokah dengan muamalah mereka sesuai dengan bimbingan Allah. Akan mereka dapati segala kemaslahatannya di dunia dan akhirat kelak. أيها الإخوة الكرام, بعد أن سمعنا النقاط العشر في بيان أهمية الدعوة إلى الله, فإن كل واحد يتمنى أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى, ولكن لا يمكن أن يصبح هذا الإنسان داعية إلا أن يتصف بصفات معروفة عند أهل العلم, وقد اخترت لكم منها عشر صفات مهمة أرى أنها مهمة. فالواجب على المسلم عامة والداعية إلى الله تعالى خاصة أن يتحرى على الدوام الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والنهي من البدع والمحدثات وكبائر الذنوب, ويتحرى محاسن الأخلاق وفضائل الأعمال وحسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم من كمال الاتباع له ومحبته صلى الله عليه وسلم. فينبغي للداعية الناجح أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في جميع صفاته الخلقية. وحتى يكون الداعية ناجحا في دعوته فائزا بالعاقبة الحميدة في دنياه وآخرته, فإنه يجب أن يتصف بالصفات التالية. وقبل أن ندخل في هذه الصفات أريدكم أن تنتبهوا معي, لأنها صفات مهمة سأشرح أو أتكلم عن كل صفة وأسأل فيها فتكون الإجابة إن شاء الله مختصرة. وبإذن الله بعد أن تسمعوا هذه الصفات العشر وتطبقوها يتهيأ الإنسان أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى في محيطه وفي مجتمعه الذي يعيش فيه. Tentunya setelah kita mendengar bersama betapa penting, betapa besar keutamaan dakwah kepada Allah, mungkin setiap dari kita berharap menjadi seorang dai. Namun untuk menjadi seorang dai diperlukan adanya sifat-sifat yang harus ada padanya. Sifat-sifat penting yang itu hendaknya ada pada setiap muslim, terkhusus itu seorang dai. Kewajiban bagi mereka semua untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Karena dengan dakwah berarti dia berdakwah kepada tauhid. Dengan dakwah berarti dia mengingatkan umatnya dari segala kemusyrikan dan melarang mereka dari segala bentuk bid'ah dan segala yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan mereka dari segala maksiat dan dosa-dosa, menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia dan amalan-amalan yang saleh, dengan bersuri teladan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti beliau secara sempurna dan mencintai beliau dalam segala-galanya. Maka seharusnya seorang dai yang sukses untuk bersuri teladan meniru Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam segala sifat-sifat akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Agar seorang dai menjadi dai yang sukses dalam dakwahnya, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dan mendapatkan hasil yang terpuji di dunia dan akhiratnya, maka wajib baginya untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat berikut. Aku berharap untuk antum memperhatikan dan lebih konsentrasi terhadap apa yang akan aku sampaikan, karena mungkin akan aku tanya setelah aku menjelaskan ini kepada antum semua. As-sifatul ula الصفة الأولى البصيرة في الدعوة، ومعنى البصيرة في الدعوة هي العلم الشرعي النافع المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. ولهذا قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا تحصل البصيرة إلا بطلب العلم الشرعي على يد أصحابه، وهم العلماء الربانيون الراسخون في العلم والحكمة، فيثني عندهم الركب ويستزيد من علمهم وأدبهم وسلوكهم. Sifat yang pertama adalah basirah dalam dakwah. Pengetahuan dan ilmu sangat dipentingkan bagi seorang dai. Ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama salafus saleh. Hari ini sebagaimana firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ini adalah jalanku yang aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Dan ilmu ini tidak akan didapati kecuali dengan belajar, kecuali dengan menuntut dan mempelajarinya. Mengambil ilmu ini dan mempelajarinya hanya dari para ulama yang mumpuni di dalam ilmunya. Mengambil belajar ilmu dari mereka sebagaimana dipelajari pula dari mereka akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Man yu'id hadhihi as-sifah ma'a dhikri ad-dalil. Beliau tanyakan siapa yang bisa mengulang sifat yang pertama ini dengan dalilnya disertai. U'idha lakum. A'id bi-ikhtisar. A'id bi-ikhtisar. Bi-ikhtisar. U'idha lakum. Al-basiratu fi ad-da'wah. Wal-basiratu fi ad-da'wah hiya al-ilmu syar'i. Wal-dalil qawluhu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sifat yang pertama adalah basirah di dalam dakwah, yaitu ilmu, ilmu nafi', ilmu yang berdasarkan Quran dan sunnah, berdasarkan firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Beliau meminta agar salah seorang dari antum bisa menjawab secara ringkas. Ya Allah, bisurah waktu ya ikhwan. Tafadhal. مبني على الكتاب والسنة. أحسنت، جزاك الله خير. والدليل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أحسنت، جزاك الله خير. الصفة الثانية موافقة القول للعمل. قال الله تعالى: موافقة القول للعمل. موافقة القول للعمل. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية الكريمة تبين أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يكون ذا عمل صالح، فلا يكفي أن يدعو بلسانه وأفعاله تخالف ذلك. نعم. صفات yang kedua bahwa seorang dai apa yang dia ucapkan haruslah sesuai dengan apa yang dia amalkan, apa yang dia perbuat. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan dia beramal saleh dan berkata diriku sungguh termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang dai kepada Allah haruslah sesuai ucapannya dengan amal perbuatannya, agar tidaklah bertentangan atas apa yang terucap dalam lisannya dengan apa yang dia perbuat dalam kehidupannya. من يعيد هذه الصفة؟ Siapa yang bisa mengulang sifat kedua ini? Tafadhal. Dalilnya. Qala innani muslim. Hasan. Ijabah sahihah. Mumtaz. Jazakallahu khair. Masyaallah, bada' at-tafa'ul an. As-sifah ats-tsalitsah الإخلاص لله في القول والعمل. الإخلاص لله في القول والعمل. فينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يخلص لله تعالى في دعوته، فلا يقصد بدعوته رياء ولا سمعة ولا مدحا من الناس ولا منزلة في قلوبهم ولا تكثرا ولا لشيء من دنياهم، وإنما يقصدون بدعوتهم التقرب إلى الله عز وجل بإظهار دينه وإعلاء كلمته، كما ثبت عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. صفات yang ketiga bagi seorang dai haruslah ikhlas mengharap ridha Allah semata, baik dalam ucapannya maupun segala amal perbuatannya. Dengan dakwahnya dia tidak menginginkan pujian dari manusia maupun harta benda dan dunia mereka. Yang dia harapkan hanyalah pahala dan keridhaan Allah semata. Hal ini sebagaimana tersebutkan dalam riwayat Abu Mas'ud radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah SAW sebutkan: man dalla ala khair falahu mithlu ajru fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapati pahala sama seperti orang-orang yang dia ajarkan. Man yukhbirna bihadhihi as-sifah min hadhihi an-nahiyah. Nurid an na'dil fi hadhihi al-jihah ma fi. Dia inginkan dari sisi ini yang bisa menjawab poin yang ketiga, sifat yang ketiga. Baik, تفضل. نفس هذا نفسه هذا نفسه. لا ظهر غير تفضل سنت فله ممتاز أحسنت جزاك الله خير. الصفة الرابعة المتابعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتابعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح. فينبغي للداعية إلى الله عز وجل إذا أراد أن ينجح أن يتحرى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحيد عنها قيد أنملة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. Sifat yang keempat adalah mutaba'ah. Seorang da'i berkeharusan untuk mengikuti dan mencontoh sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tentunya berdasarkan pemahaman para ulama salafus salih. Maka seorang da'i haruslah mempelajari dan mengetahui dan kemudian mengamalkan sunnah ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu telah dia ketahui, dia amalkan, maka jangan dia bergeser dari ajaran Rasulnya barang seujung jari pun. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan: alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiina min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian mempelajari dan mengamalkan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al mahdiin setelahku. Gigit itu dengan gigi geraham kalian. Nah. من يذكر هذه الصفة؟ الصفة الرابعة. تفضل. لا. في أحد. di belakang antum ada. جزاك الله خير. لا بأس. جزاك الله خير. نوعدك إن شاء الله بعده. أنت. نعم. تفضل. أحسنت. أحسنت. جزاك الله خير. طيب. عندك الصفة الخامسة التحلي بصفة الصدق التحلي بصفة الصدق، لأنه أساس الإيمان، وهو يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. قال تعالى موجها الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صفات yang kelima agar seorang dai di dalam dakwahnya menjaga dan menghiasi diri dengan selalu jujur, jujur dalam ucapannya, jujur pula dalam amal perbuatannya. Karena kejujuran adalah dasar dari iman, dan dia menggiring seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan menggiringnya kepada surga. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan kepada Rasulnya: Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Di dalam hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan: Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga, dan tetaplah seorang hamba jujur dan menjaga kejujuran sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Naam. جزاك الله خير، أحسنت. الصفة السادسة: تحري الحكمة في الدعوة. تحري الحكمة في الدعوة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة هي وضع الشيء موضعه وتوفية الأمر حقه دون زيادة أو نقصان. Sifat yang keenam adalah hikmah di dalam dakwah. Berusaha selalu agar hikmah, bijaksana dan hikmah dalam dakwahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idhatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan mu'idhatil hasana, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Adapun hikmah itu sendiri adalah meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, porsi segala sesuatu sesuai dengan porsinya, tanpa menambah-nambahi atau mengurang-uranginya. Man yadhkur hadhihi as-sifah? Fadhal ikhwan, yang bisa mengulang sifat yang keenam ini. Ana muntabih li hadhihi al-jihah lakin ma fi. Fadhal. Na'am, ay ahsan. Ma hiya as-sifah? Poinnya apa berarti? حكمة. جزاك الله خير. الصفة السابعة: الصبر على المكاره والأذى. فيحتاج الداعي إلى الله تعالى إلى الصبر بأنواعه الثلاثة فلا غنى عنها، فإنها كلها تجتمع له في دعوته، ولها أثرها العظيم في نجاح مهمته. قال صلى الله عليه وسلم: الصبر والصبر ضياء والصبر ضياء. Sifat yang ketujuh adalah kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi gangguan dan segala kendala, cobaan dalam dakwahnya. Maka seorang dai haruslah bersabar dengan penuh kesabaran di dalam dakwahnya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan: wasabru dhiya, kesabaran itu cahaya. Cahaya yang berarti membawa panas, artinya kesabaran itu berat, tapi itu harus dimiliki oleh seorang dai dalam dakwahnya. Man yadhkur lana hadhihi as-sifah as-sabi'ah? Ma hiya as-sifah as-sabi'ah? Ay na'am, tafadhal. طيب خلاص طيب تفضل تفضل ايوه انت بعده ان شاء الله نفس الطريقه نعم تفضل صحيح كلامه جزاك الله خير احسنت جزاك الله خير طيب الصفه الثامنه عندك الاكثار من ذكر الله تعالى الداعي الى الله عز وجل اذا اراد ان ينجح فعليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل وذلك بقراءة القرآن الكريم والاستغفار وأنواع الذكر وأعظم أنواع الذكر هو تبليغ رسالته وهداية عباده إليه قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Sifat yang kedelapan adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai haruslah banyak berzikir kepada Allah baik dengan ucapan maupun perbuatannya. Dan zikir yang paling mulia adalah menyampaikan dan mengajarkan risalah Allah, menyampaikan hidayah ini kepada umat manusia. Demikian pula memperbanyak bacaan Quranul Karim, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya udzkurullaha katsiran wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun dan berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak agar kalian bahagia. Man yadhkur lana as-sifah ats-tsaminah. Tafadhal. ما شاء الله أحسنت جزاك الله خير الصفة التاسعة التحلي بالخلق الحسن التحلي بالخلق الحسن وذلك بمعاملة الناس بحسن الخلق وهو طلاقة الوجه والابتسامة وبذل المعروف وكف الأذى عن الخلق وتحمل أذاهم والإحسان للمؤذي فإن تحلى الداعية إلى الله عز وجل بهذا الخلق فإنه يكون سببا عظيما في نجاح دعوته قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا Sifat yang ke-9 adalah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Maka seorang dai haruslah menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Akhlak yang mulia seperti bermuka manis, senyum, melakukan segala kebaikan, membantu orang, dan tidak mendzalimi atau tidak mengganggu mereka dengan segala bentuk apapun itu. Demikian pula agar mereka sabar, seorang dai bersabar dari segala gangguan dan godaan mereka. Selalu berbuat ihsan kepada mereka. Dengan akhlak yang baik yang ada pada seorang dai akan membawa dakwahnya kepada kebaikan. Hal ini sebagaimana Rasulullah sebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Man yadhkur lana as-sifah at-tasi'ah? As-sifah at-tasi'ah. Tafadhal. Ahsant. Ahsant, jazakallahu khair. Mumtaz. الصفة الأخيرة الصفة العاشرة النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم في سائر الأحوال فالنصيحة من حق كل مسلم على أخيه المسلم قال صلى الله عليه وسلم حق المؤمن على المؤمن 6 الحديث وفيه وإذا استنصحك فانصح له Sifat yang ke-10 dan ini yang terakhir, bernasehat. Maka seorang dai haruslah bernasehat kepada para pemimpin kaum muslimin, demikian pula kepada segenap saudara-saudaranya kaum muslimin yang lain dalam segala urusan mereka. Bernasehat adalah hak seorang muslim kepada saudaranya, sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis, haqqul mu'min 'alal mu'min 6, Hak seorang mukmin atas mukmin yang lain ada 6. Salah satu yang Rasulullah sebutkan, wa idza stansahaka fansah lahu. Jika saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka bernasihatlah untuknya. بهذه الصفات العشر يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ناجحا في مجتمعه وفي محيطه. فاحفظوها وطبقوها واعملوا بها تصيروا بإذن الله دعاة ناجحين. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحرصوا على طلب العلم الشرعي من مصادره الأصيلة والأصلية، بإذن الله يكون هذا سببا كبيرا في نجاح الدعوة. وارتبطوا بالعلماء الكبار الذين لديهم وعندهم العلم الكافي والحكمة والدراية بالأمور والخبرة الدعوية، فهم يعني من أكثر الناس تعاملا في مثل هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم وأن يوفقكم وأن يجعلكم مباركين. فالمجتمع بحاجة ماسة إلى أمثالكم، بحاجة ماسة إلى أمثالكم. الناس يموتون على البدع ويموتون على الشرك ويموتون على الخرافات، فمن لهم غيركم؟ لابد أن تتهيئوا وتتصفوا بهذه الصفات، بإذن الله يستفيد الجميع، أنت تستفيد وهم يستفيدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأشكر لكم تفاعلكم وتعاونكم وحضوركم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dengan sifat-sifat yang tersebutkan tadi, 10 sifat yang telah lalu, seorang dai akan menjadi seorang dai yang sukses, sukses dalam dakwahnya di masyarakatnya. Maka pelajari dengan baik, hafalkan oleh antum, dan kemudian amalkan pada diri antum masing-masing. Dengan itu antum akan menjadi seorang dai yang sukses di masyarakat antum. Dan sungguh, apabila Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui antum dengan dakwah antum, itu lebih baik bagimu dari onta merah, artinya lebih baik dari dunia dan seisinya. Bersemangatlah dalam belajar ilmu syar'i, bersemangatlah dalam mencari ilmu itu dari sumbernya yang benar, mengambil ilmu itu dan mempelajarinya dari para ulama al-kibar, para ulama-ulama yang tua dan senior. Karena dari merekalah ilmu yang benar, merekalah yang penuh hikmah dalam dakwahnya, mereka pula yang penuh pengalaman di dalam dakwahnya. Aku memohon kepada Allah untuk selalu meluruskan niat kita, memberi taufik kepada kita, agar Allah pula menjadikan antum semua orang-orang yang diberkahi. Maka sungguh masyarakat antum sangat membutuhkan orang-orang seperti antum, karena mereka banyak tenggelam dalam kemusyrikan, banyak tenggelam dalam bid'ah, banyak tenggelam dalam khurafat. Maka selamatkan mereka dengan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang telah antum dengarkan bersama. Aku memohon kepada Allah untuk memberi taufik kepadaku dan kepada antum semua, agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Aku bersyukur dan berterima kasih kepada antum semua atas kehadiran antum dan mau mendengar apa yang telah aku sampaikan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita di sisinya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa jazallah syaikhana Fawaz al-madkhali khairal jaza wa ahsanallahu ilaihi wa barakalahu fi ilmihi wa amalihi wa syukran lakum wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ana aydan bidawri ashkur al-akh syaikh Usama al-Muhri ala tarjamah فجزاه الله خيرا. كما أنبه أن الذين لم يكتبوا هذه الصفات عليهم أن يكتبوها من إخوانهم ويحرصوا على تطبيقها. Beliau mengingatkan mungkin yang belum sempat menulis agar menulis dan ngambil catatan dari teman-temannya ikhwah yang telah menulis agar bisa dipelajari dan antum amalkan bersama. Nah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.